فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Apakah juga termasuk terkena laknat menyembunyikan atau melindungi pelaku kejahatan dari kejaran warga yang ingin menghakiminya atau memukul penjahat tersebut? Ya, kalau warga memang yang mencarinya ingin dibunuh, itu kan namanya bukan melindungi kejahatan, tapi dia melindungi orang supaya tidak jatuh di dalam kebinasaan. Itu lain pembahasannya. Tapi kalau dia dicari sama pemerintah lalu dilindungi, itu yang dibahas tadi dalam hadis.